Wa tsanihima ta'mimu dhahiri badanin hattal atfari wa matahtaha. Kefarduan mandi yang kedua adalah meratakan seluruh air ke badan anggota luar, ya, badan bagian luar. Jadi seperti wudu yang harus diratakan air adalah kulit atau anggota badan yang bagian luar. Jadi di bagian dalam hidung, bagian dalam telinga, bagian dalam mulut itu tidak harus dibasuh di saat mandi. Dan badan ini mencakup kuku dan juga kulit yang ada di bawah kuku. Wasya'ri dhohiran wa batinan wa in kasufa. Badan juga mencakup rambut, ya. Jadi di saat mandi seseorang harus membasuh rambutnya, baik rambut yang tumbuh di kepala maupun yang tumbuh di manapun, ya. Walaupun rambut itu tebal. Jadi ini termasuk yang membedakan antara wudu dan mandi. Kalau wudu ada perincian hukum mengenai jenggot dan juga brewok, ya. Jenggot dan brewok ini bila tebal tidak harus menyampaikan air ke kulit yang ada di bawahnya, tetapi hanya diharuskan membasuh bagian luarnya saja. Tetapi kalau mandi tidak membedakan apakah rambut yang dimiliki tebal ataupun tipis. Karena memang untuk membasuh semuanya saat mandi ini tidak ada keberatan, ya, tidak ada keberatan. Dalam arti perbandingan antara mandi dan wudu ini tentunya normalnya lebih sering melakukan wudu daripada melakukan mandi. Jadi karena wudu sangat sering dilakukan maka ada keringanan tidak diharuskan membasuh kulit yang ada di bawah rambut yang tebal. Wa ma dhahara min nahwi man bati sya'ratin zalat qabla wasiha. Wasimahin. Dan yang termasuk sesuatu yang harus dibasuh adalah bekas atau kulit kepala, bekas dari rambut yang hilang. Jadi sebenarnya yang harus dibasuh adalah rambut, ya. Tetapi andai kata rambutnya hilang, rambutnya dipotong, maka keharusan membasuh rambut itu diganti dengan tempat tumbuhnya rambut, ya. Tempat tumbuhnya rambut. Jadi rambut yang sudah dipotong, rambut yang dipotong sebelum melakukan mandi, ini keharusan membasuhnya diganti dengan membasuh tempat tumbuhnya. Dan juga harus membasuh bagian yang terlihat di lubang telinga. Jadi tidak harus membasuh bagian dalamnya, cukup membasuh yang terlihat saja. Wa farji imra'atin inda julusiha ala qadamaiha. Juga bagi perempuan di saat dia duduk jongkok, di saat perempuan duduk jongkok dan bagian kelaminnya yang terlihat itu juga termasuk bagian luar tubuh, ya. Kalau termasuk bagian luar tubuh berarti saat melakukan mandi besar harus dibasuh, ya, harus dibasuh. Wasukukin wabatini judariyin infataha ra'suhu. Yang harus dibasuh juga adalah bagian badan yang terpecah-pecah. Seperti misalkan kaki seorang biasanya ada sebagian orang yang kakinya terpecah-pecah, itu bagian dalamnya juga harus dibasuh, ya. Dan juga bagian dalam dari judari atau lepuh, ya. Judari itu bisul atau cacar, ya. Bisul atau cacar yang bagian atasnya sudah terbuka itu juga bagian dalamnya harus dibasuh. La batini korhatin bariat warta faakis ruha walam yadhar syai'un mimma tahtaha. Tidak harus membasuh kulit yang ada di bawah luka. Jadi misalkan kaki yang terluka kemudian luka itu sudah kering dan sudah sebagian dari luka itu sudah terangkat, itu tidak harus mengupasnya untuk membasuh kulit yang ada di bawahnya. Jadi kulit yang terluka yang sudah sembuh dan sebagian luka itu sudah terangkat, namun bagian kulit yang ada di bawahnya itu belum terlihat, itu tidak harus dibasuh ya. Jadi tidak harus membasuh kulit yang ada di bawah luka yang sudah mengering. Hayahrumu wallahu a'lamu bishawab.